Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Fa'atina azakumullah. Disebutkan tadi bahwasanya Imam Al-Wadi ini rahimahullah menasihatkan kepada Ahlus Sunnah untuk menjauh dari semua sebab-sebab yang menimbulkan ikhtilaf. Perlu dipahami, ikhtilaf, selisihan, bila ditinjau dari sisi orang-orang yang terlibat di dalamnya, itu ada beberapa macam. Yang pertama ialah ikhtilaf baina ahli al-Islam wa ahli al-kufur. Ikhtilaf yang terjadi antara ahlul Islam, orang-orang Islam, dan ahlul kufur, orang-orang kafir. Maka ikhtilaf yang seperti ini pasti akan terjadi. Dan ikhtilaf yang memang diharuskan. Sebab tidak mungkin bersatu antara Islam dan kufur. Tidak mungkin bersatu antara ahlul Islam dan ahlul kufur. Maka harus ada ikhtilaf. Harus berselisih. Harus berpisah antara ahlul Islam dan ahlul kufur itu. Dan tentunya sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpihak kepada ahli Islam. Tidak boleh berpihak kepada ahli kufur. Barang siapa yang berpihak kepada ahli kufur, maka imma dinyatakan dia sebagai orang kafir atau dinyatakan sebagai orang-orang yang murtad dari Islamnya menuju kepada kekufuran. Ini jelas. Ini bukan pembahasan yang diuraikan pada kitab ini. Dipahami. Jangan dipahami, harus menjauhkan diri dari semua sebab ikhtilaf antara muslimin dan kufar. Berarti harus diupayakan persatuan muslim dan kafir sehingga ke semua agama. Tidak mungkin. Bukan itu yang terbahas. Yang kedua, ikhtilaf baina ahli al-haqqi wa ahli al-batil. Ikhtilaf yang terjadi antara ahli al-haq dan ahli al-batil. Ahli sunnah dan ahli bid'ah. Ini juga demikian ikhtilaf yang harus terjadi. Memang ikhtilaf yang abadi sampai yaumul qiyamah nanti. Tidak mungkin bersatu antara sunnah dan bid'ah. Tidak mungkin bersatu antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Maka ikhtilafnya harus wajib untuk ikhtilaf. Dan tentunya seseorang yang lurus agamanya akan berpihak kepada ahli sunnah. Tidak mungkin dia berpihak kepada ahli bid'ah. Nah, maka ini bukan pembahasan kita pula. Ada lagi yang ketiga, ialah ikhtilaf bain ahli sunnah. Al-ikhtilaf bain ahli sunnah. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah itu sendiri. Maka Maka ikhtilaf ini bisa kita klasifikasi sebabnya. Bisa kita klasifikasi sebabnya. Yang pertama ialah al-ikhtilaf fil masail al-ahkam. Ikhtilaf yang terjadi pada masalah-masalah ahkam, masalah-masalah hukum-hukum syar'i, masalah fiqh. Dikarenakan adanya ikhtilaful adillah, ikhtilaf perselisihan pada dalil. Atau dikarenakan ikhtilaful afham, ikhtilaf berbeda dalam memahami sebuah dalil. Makanya seperti ini barakallahu fikum perkara yang biasa umum terjadi di kalangan para ulama, para fuqaha. Paham ya? Ikhtilaf yang umum terjadi di kalangan para ulama una dan para fuqaha una, para fuqaha-fuqaha kita. Yang seperti ini kita kaji secara ilmiah mana pendapat yang rajih dari kalangan para ulama sesuai dengan dalil Al-Kitab Sunnah dengan Allah masyarakat Ummah, kita rajihkan, kita kuatkan, kita amalkan. Ada pendapat kedua, maka kita toleransi kepada mereka, bertoleransi pada pendapat yang kedua. Kecuali kalau pendapat tadi betul-betul sangat lemah, tidak ada dasar argumentasi sama sekali, maka kita kuatkan, kita amalkan yang rajih. Sementara yang lemah tadi dikatakan sebagai pendapat yang ganjil, pendapat yang syar, tidak boleh diikuti dan kita bisa mengingkari, bisa mengingkari siapapun yang berpendapat demikian. Namun barakallahu fikum, ikhtilaf dalam perkara ahkam seperti ini tidak boleh terjadi yang namanya furqah. Tidak boleh terjadi yang namanya furqah, perpecahan di antara muslimin. Tidak boleh. Apa terjadi yang namanya al-adaw syahna, permusuhan-permusuhan dan kedengkian-kedengkian, kebencian. Tidak boleh. Terutama ya, harus dewasa. Ini perkara-perkara ilmiah. Kalau sampai terjadi yang namanya syahna, permusuhan dengan seperti itu, itulah yang diinginkan sama syekh di sini. Jauh itu semuanya. Barakallahu perkara yang terkelak. Juga terkait dengan masalah ahkam. Ada pula barakallahu fikum, ikhtilaf di antara ahli sunnah. Terjadi ikhtilaf antara ahli sunnah terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya prinsip. Masalah prinsip. Masalah-masalah pondasi-pondasi prinsip-prinsip agama. Ada ikhtilaf di antara mereka. Maka di sini pasti salah satu di antara mereka atau mereka yang menyalahi prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah dinyatakan salah. Tidak mungkin toleransi. Masalah prinsip tidak ada pembahasan toleransi. Maka yang menyelisihi usul ahlu sunnah, yang menyelisihi prinsip-prinsip ahlu sunnah dinyatakan salah. Kemudian orang yang jatuh dalam kesalahan tadi diupayakan nasihat, menasihati mereka dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, iqamatul hujjah, menerangkan hujjah di tengah-tengah mereka, diproses layaknya orang yang jatuh dalam kesalahan. Barakallahu. Yang ini harus dibahas di kalangan orang-orang atas yang memahami masalah-masalah ilmiah. Bisa jadi pula kemungkinan pula para ulama itu akan dinaikkan kepada para ulama, kepada para masyayikh untuk kemudian diluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Kalau sampai pada tingkat yang salah tadi namanya menentang, ada unsur inad, penentangan, juhud, keras kepala, sudah ada upaya nasihat atau upaya-upaya untuk meluruskan pemahaman dia yang salah, disampaikan kepada para ulama, kepada para imam, mereka juga meluruskannya. tapi ternyata masih juga pada penyimpanannya, pada kerangkumannya, pada perentangan-perentangannya, maka bukan perkara yang mustahil yang jatuh dalam kesalahan prinsip tadi keluar dari daerah ahlu sunnah. Yang tadinya ahlu sunnah berubah menjadi ahlu bid'ah, menyimpang dengan sadar. Menyimpang dengan sadar. Kenapa kok terjadi? Karena sudah kasih tahu. Entah apa sebabnya kemudian dia merentang. Paham ya? Jadi ini tidak ada toleransi. Karena kesalahan dalam perkara prinsip. Tapi yang penting dari prosesnya. Ahlus sunnah diminta untuk memproses orang seperti itu dengan cara yang bagus. Dengan cara hikmah, dengan cara rahmah, nasihat, kuhatan. Terus, sampai ketika tidak mungkin lagi dipertahankan, maka mungkin pada saatnya nanti yang tadinya ahlus sunnah berubah menjadi ahlu bid'ah. Itu karena perselisihannya dalam perkara prinsip. Karena itu, yang ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai ahlus sunnah itu ikhtilaf jatuh dalam kesalahan prinsip. Jangan. Adapun yang ketiga barakallahu fikum ialah al-ikhtilaf baina ahli sunnah, ikhtilaf yang terjadi di antara ahli sunnah wal jamaah lil umur syakhsiyah, karena perkara-perkara yang sifatnya pribadi, hulub duniawiyah, dikarenakan perkara-perkara yang sifatnya duniawi, bukan perkara prinsip, bukan pula masalah ilmiah tentang perkara ahkam pribadi. Ini secara khusus barakallahu fikum yang disinggung oleh Syekh di sini. Tidak boleh terjadi yang seperti itu. Entah dengan alasan munafasah banyak akran, persaingan antara dua pihak level, atau dikatakan sebutkan alasan-alasan yang dibawakan tadi, itu sebenarnya boleh terjadi. Sebab akan memunculkan yang namanya furqah, perpecahan di kalangan ahlu sunnah, istilah yang meruncing di kalangan ahlu sunnah. Yang itu tinjaukan sejauh-jauhnya. Ini yang lebih difokuskan oleh Syekh rahimahullah di sini. Sudah terkait dengan istilah perkara ahkam toleransi, tapi ingat jangan sampai terjatuh pada furqah wal adawah, perpecahan dan permusuhan dikarenakan beda ijtihad dalam perkara ahkam. Itu tinggalkan seluruh. Jadi saya misalkan kalian salah, ini harus saya terangkan, harus ada klasifikasi pemilahan mana yang harus dimaukan sama syekh, mana tidak. Maka ketika Syekh mengatakan nasihati li ahli sunnah, nasihatku kepada ahli sunnah, ayat taba'atu an asbabul furqah wal ikhtilaf, supaya mereka menjauh dari sebab-sebab yang memunculkan perpecahan dan ikhtilaf. Tapi itu apa? Terkait dengan masalah pribadi di antara mereka, jauhkan sejauh-jauhnya. Atau perbedaan ijtihad dalam perkara ahkam yang ternyata berujung kepada perpecahan dan permusuhan, tinggalkan semua tadi. Hal yang menyebabkan anda permusuhan atau terpecah belah dikarenakan masalah ahkam. Apalagi kalau ada perkara prinsip yang dilanggar, maka yang melanggar harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Paham soalnya? Kemudian beliau mengatakan di sini, qala rahimahullah fa aqidatu ahli sunnah wahidah. Aqidahnya ahli sunnah satu. Wa ijahuhum wahid. Visi dan misi mereka satu. Laisa hunaka musawwir. Di sana tidak ada sesuatu pun yang membenarkan musawwir, yang melegalkan, yang membolehkan lil furqati wal ikhtilaf, terjadinya furqah, perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan, illa al jahlu, melainkan karena kejahilan, wal baghyu, atau yang kedua dikarenakan tindakan semena-mena, wa syaitan, atau dikarenakan ada setan di tengah-tengah mereka. Dari pernyataan ini para ulama pun beliau menyatakan ada tiga sebab kenapa sampai terjadi ikhtilaf di kalangan Ahlus Sunnah, perpecahan di kalangan Ahlus Sunnah terkait dengan masalah pribadi di antara mereka, atau perpecahan permusuhan yang muncul karena perbedaan hukum dalam masalah fikih. Beliau mengatakan satu dari tiga. Yang pertama jahil, al-jahil, karena kebodohan, kejahilan. Entah dua-duanya jahil atau pelakunya jahil. Barulah karena kejahilannya akhirnya memunculkan furqah tadi, perpecahan tadi, permusuhan tadi, ikhtilaf tadi. Dijahilin. Yang namanya jahil itu da'un idal, penyakit kronis. Jahil. Jahil itu merusakkan segala halanya dalam semua bab, semua bidang. Karena jahil. Larang-larang. Apakah al-baghiyun tindakan semena-mena? Al-baghi itu mesti diberi hak. Tindakan semena-mena, tindakan kezaliman dengan tanpa hak. Larang-larang itu. Apa yang ketika ada setan di tengah-tengah mereka? Baik setan dari kalangan umat manusia, provokator-provokator di tengah-tengah Ahlus Sunnah, atau setan dari kalangan bangsa jin yang menghembuskan di hati mereka masing-masing rasa permusuhan. Itu yang disebut dengan tahrish, adanya adu domba di kalangan Ahlus Sunnah. Harus diwaspadai kalau begitu. Ketiga ini yang harus betul-betul diwaspadai ya Pak. Di tengah-tengah Ahlus Sunnah terlalu banyak para penyusup-penyusup untuk merusakkan dakwah Ahlus Sunnah dari dalam. Penyusup-penyusup yang berupaya untuk mencemarkan nama baik dakwah Sunnah dakwah Salafiyah. Sebagaimana di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu kala ada penyusup-penyusup di tubuh kaum muslimin yang namanya munafik, kaum munafiki yang berupaya untuk menghancurkan Islam di dalam. Harus diwaspadai. Imma jahlun, imma baghyun, imma syaitan. Imma jahl atau baghy atau syaitan. Wa fi sahih muslimin, disebutkan dalam sahih muslim, inna syaitan qad yarisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan qad yaisa, sudah putus asa. Ayyabudahu al-musallun, diibadahi oleh orang-orang yang salat. Fi jaziratil arab, di jazirah Arab ini. Walakin fi tahrishi bainahum, tetapi dia punya cara dalam bentuk tahrish bainahum, adu domba di antara mereka, provokasi di antara mereka. Itu tahrish, diwaspadai. Dan memang demikian para ulama. Kalau seandainya ada Ahlus Sunnah dan Ahlus Sunnah, ada dua orang dari kalangan Ahlus Sunnah yang bertikai, yang berseteru, yang berselisih, satu sama lain ribut, dicek, kenapa kok ribut? Kan gitu. Masalah apa ributnya ini? Ternyata ributnya itu diusut, diteliti, dipelajari, ternyata ujung-ujungnya itu ialah masalah pribadi. Misal. Itu menunjukkan hadza jahil wa hadza jahil. Ini orang bodoh. Tidak tahu mana khilaf yang diperbolehkan, mana yang tidak. Apa gitu? Kalau jahil, perkara pribadi itu tidak boleh dibawa-bawa sampai pada perpecahan dan permusuhan. Kau dia bawa jahil hari. Tidak bisa memilah-milah mana ikhtilaf yang harus dan mana yang tidak boleh. Jahil. Dan umumnya barakallahu fikum ketika terjadi yang seperti itu sampai heboh-heboh gitu antara ahlu sunnah, bain ahlu sunnah, mesti ada bagiun bainakum. Adanya kezaliman-kezaliman di antara mereka. Entah itu sikut-sikutan atau sikap-sikapan. Nah gitu ya. Nah, dulunya satu sikat, sekarang sikat-sikatan. Barakallahu fikum. Nah, dulunya apa namanya? Wah. Mesti ada bagian. Dan setan berhasil bermain dengan orang mereka. Berhasil. Tahrish bainahum. Allahul musta'an. Makanya pada ketika masyarakat Allah harus diwaspadai. Sebagai ahlu sunnah dinasihat pada Rasyid, jangan tolong jauhkan semua sebab-sebab yang bikin anda berpecah dan berikhtilaf. Ikhtilaf yang tak pahar sama sekali. Tinggal sejauh-jauh. Maka saya katakan butuh jiwa besar. Butuh jiwa besar sebenarnya, Pak. Dibutuhkan keikhlasan. Dibutuhkan ketulusan dan kejujuran. Dibutuhkan yang namanya kesabaran. Dibutuhkan yang namanya al-hikmah, arif, kearifan dan bijaksana. Lebih khusus lagi, ini ditujukan kepada para punggawa-punggawa dakwah. Ditujukan kepada elit atas para dai ini. Kalau banyak ikhwah dua orang sih gampang urusannya. Nah, karena pribadi mereka berdua, itu pun tidak boleh ada ikhtilaf permusuhan dan segala macam. Mestinya kan berdua. Tapi menjadi perkara besar kalau kemudian yang mengalami ikhtilaf dan furqah seperti itu di kalangan papan atas, kalangan elit. Sebenarnya yang ini memiliki madu, yang ini punya madu, ternyata yang ini sikat yang ini sikat yang ini, orang yang dari jauh memandang, ada apa ini? Lihat si Fulan, itu kan ahli sunnah. Lihat si Alan, itu kan juga ahli sunnah. Kenapa kok ribet? Yang membahayakan, masing-masing punya madu. Ujung-ujungnya ialah adanya kekipan. Kalau ternyata diteliti itu perkara-perkara pribadi, itu menunjukkan hadza jahil wa hadza jahil, walaupun dia seseorang yang dikatakan sebagai dai. Tipikal-tipikal seperti ini yang kemudian dinyatakan oleh sebagian masyaikhuna. Tipikal-tipikal seperti ini yang dikatakan oleh sebagian masyaikhuna, tepatnya dinyatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah barakallahu fikum. Tipikal yang seperti ini tegas belum menyatakan orang-orang kayak mereka ini yang mobilnya kayak gini nih, wallahi la yasihun li da'wah, gak layak dari da'i, gak layak dari da'i. Tipikal yang seperti ini susah bagi saya untuk mempercayai mereka ngurusi kambing-kambing saya, ternak-ternak saya. Tidak mungkin saya percaya orang kayak gini, apalagi ngurusi umat. Itu bahasanya beliau dengan bahasa yang keras begitu. Kenapa? Tidak pantasnya, tidak pantasnya seseorang yang terjun sebagai dai, terjun dalam dakwah, mengibarkan segera dakwah terlebih kokong dan ribut dari ahli sunnah, ribut di antara ahli sunnah dari kalangan jahil dari ahli sunnah, ternyata diurut usia-usia masalah kita. Masalah kita itu hanya dulu ya, pasti di antara yang terjadikan yang perebutan lahan dakwah di dalam berita perebutan nabi. Kenapa kita rebutan orang? Nah, kasihan, jajar kasihan. Kenapa kita? Tendensinya bukan ukhrawi, bukan din. Iya. Saya mau tanya kan, ada orang lain kan? pemimpin dakwah dengan luar biasa perjuangannya, betul-betul berkeringat, berpeluh, letih, payah, luar semangat, merebes kuasa Allah SWT. Allah kasih tauhid kepada hidayah, Allah kasih kemudahan-kemudahan kepada dia. Mulai sedikit-sedikit orang mengerti dakwah yang dia sampaikan, dakwah itu sunnah. Mulai berkembang, masya Allah. Tanya para ikhwah yang sedang kuasanya masjid, takdir dan segala macam, masya Allah. Sampai di benang, di situ itu, kalau dibaca dakwah sunnah di situ, ya mulai. Aikan dakwah, terima kasih. Salam. Banyak teman. Sedangkan kemudian dari kedua, kepingin tempat tersebut, nekin tempat tersebut, ingin terdakwa pertama-tama tempat tersebut. Ini ujian. Salah. Anusah, marhabah. Terima dengan baik. Tiga, kan dia juga terdakwa dari sunnah. Dari sunnah yang diharapkan mampu dan bisa untuk segera bertahun syari mengembangkan dakwah itu. Salah apa? Nah. Ya, ini kajian luar bulan ini alam. Jadi mencari orang dengan yang namanya ahli syaitan ini. Subhanallah, kata Allah, ketika orang lama ini yang mengadakan kajian atau jadwal kajian dia, yang datang kok nggak banyak dulu. Kok yang datang cuma diberi orang. Tapi giliran ketika yang baru tadi muncul, yang baru tadi mengadakan kajiannya, berbundung-bundung yang namanya para ikhwah dari semua tempat, dari jarang tempat tersebut dari luar wilayah tadi berbundung-bundung dengan semuanya. Jadi nanti akan muncul provokasi setan, terutama raja yang lama. Mestinya ya, mengalami kondisi yang seperti itu yang lama tapi bersyukur alhamdulillah secara kecil dari Allah. Allah datangkan ke tempat ini seseorang yang bisa membantu dakwah. Para ikhwan menerima dia dengan baik, sambut dia minta ilmunya orang terus. Dia kami itu para ikhwan istighfar minhu. Ambil kali dalam orang ini, masya Allah. Nampaknya dia lebih enak dalam menyampaikan taklimnya, lebih ilmiah, banyak fawaidnya, lebih alim di akhir ini. Istighfar minhu. Itu memberikan dia ikhlas dalam dakwah, tulus dalam dakwah, tapi dia jujur dalam dakwah. Tapi yang namanya penyakit lain. So. Kajian berikutnya orang lama yang ngaji lagi. Yang datang orang lama sedikit lagi. Kajian berikutnya yang baru lagi, semakin banyak yang datang. Itu kalau nggak diwaspadai saya akan muncul jenis-jenis apa namanya hasad dan segala macam. Kalau kena dia, dalam tanda dia. Itu kajian yang berikutnya baru sedikit mana pareko. Mana bulan? Oh, katanya kotor. Mana alam? Oh, katanya sibuk awalnya dagangannya juga. Mana si bulan? Katanya awalnya ada acara dengan mertuanya. Mana si alam? Oh, itu kalau sudah kawal patah ya, saya kan masuk. Dan itu hujan saja, teman saya. Akan marah sih. Gitu ya. Ya. Saya yang dari dahulu merintis dakwah di tempat ini. Peras keringat dan timpulan penuh perjuangan dan pengorbanan di tempat ini. Yang babat alas di tempat ini sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita menjadi besar seperti ini. Ini harapnya bagi orang lain. siapa nama tuh? Nama siapa? Itu penyakit kepala satu pendengar tadi. Siapa yang ini bangunnya? Ini baru. Itu. Itu cara hidup nabi. Kalau tiga orang pada malam itu semakin parah penyakitnya. Ujung-ujungnya nanti dia akan berusaha untuk mencari-cari kesalahan dari kedua yang baru itu. Karena dia mengerti dia itulah yang menggeser posisinya. Katakannya yang merupakan segala-galanya dari dia. Dia rekam para masukunya. Dia rekam para hati-hati. Ahli dunia. Semua yang mereka sana. Dia sana. Padahal yang kedua dia tak apa. Dia bagaimana dia. Dia tak ada di sana biasa. Dia tidak menjelaskan yang lama mati. Karena Masya Allah dia kemudian menyatakan. Jadalah Ustaz dan Al-Fairan. Atas apa yang beliau. Gini. Semangat kenal semuanya. Karena apa ada. Ustaz dan Al-Fairan. Itu ada pentingan sedikit statement yang sekiranya bisa diangkat langsung. Ambil di majlis yang berikutnya membicarakan orang tadi. Laisumahnya dakwah itu kalau instan. Jadinya itu. Akhirnya semuanya membicarakan apa yang ini. Siapa yang siapa? Maka dakwah itu tidak boleh instan. Dakwah itu harus dari awal intip dengan perjuangannya. Tentu bagaimana? Sekarang dia ni loh tak ini. Dia merintis sampai dia instan. Apa cara mengambil apa yang dinyatakan oleh yang boleh? Ada seorang dai yang mengaku sebagai ahli sunnah, Jadi kembali cara. Yang mengaku sebagai ahli sunnah menyatakan penelitian dan penelitian itu perkara satu itu. Itu kan pintar saya mengambil. Siapa ini? Berkembang, akhirnya semakin lama saya menggunakan, semakin lama semakin dilaksanakan yang pertama kali. Jadi orang saat ini sudah mulai berjalan. Dan akhirnya, diteruskan. Akhirnya ada tubuh ini, Jadi, itu masalah apa? Terus di belakang. Ini masalah apa? Ini masalah pribadi. Sebenarnya? Karena tidak terus masih punya. Hati-hati. Itu sekitar ilustrasi itu. Jangan mendengar orangnya. Seperti ini, ketika semakin lama semakin parah, semakin berusuhan, semakin berbeda, menunjukkan hada jahil, wahada jahil, la yasluhan di dakwah, tidak layak dakwah. Ngurus kambing aja susah untuk dipercaya, apalagi ngurus umat. Kalau kemudian hadanya dulu, pasti kita jahil. Orang seperti ini suruh pakai sarung, suruh pakai kasut kokoh, suruh pakai peci, bawa kitab, bawa dompet, ngaji lagi. Ngaji lagi. Tidak sabar tidak. Memberikan dampaknya kalau ini para pembawa. Di bawah itu dia yang nanti di lapangan atau di luar sana diumumkan sebagai khilaf manhaj. Terjadi perbedaan manhaj antara Tuhan dan Allah. Dan ujung-ujungnya dia sampai tidak terjawab dalam mereka yang bertahan dalam rangka untuk pelampiasan masalah yang terjadi. Ujung-ujungnya terkumpul berpikir banyak di tangan-tangan mana jauh sebelumnya. Awalnya karena senang sama sebelah dalam rangka untuk semata mereka yang tapi bukan-bukan jatuh dalam rangka bintang. Intinya wayah sunnah, jauhlah kalian dari semua asdar pokok wayah tidak. Semua perkara-perkara yang ditampak pokok wayah tidak. Akhidah kalian satu, misi-misi kalian satu. Hanya ada satu dari tiga perkara yang membuat istilah yang harus diwaspadai. Mungkin kamu jahil, mungkin ada darbiun, tindakan semena-mena yang termahat, atau setan provokator. Kemudian Syekh di sini menjelaskan kepada kita bagaimana jelek ikhtilaf. Kemudian membawakan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang dampak negatif yang ikhtilaf. Beliau mengatakan wal khilafu syarr, wal khilafu syarr, khilaf itu jelek. Jangan ditanggung umumnya. Kalau khilaf antara ahli Islam dan ahli kufur bagus, harus ikhtilaf. Kalau ikhtilaf antara ahli sunnah dan ahli bid'ah, harus. Kalau ikhtilaf antara ahli haq dan ahli batil, harus. Kami yang dibahaskan kalau ikhtilaf syarat itu ikhtilaf dari ahli sunnah terkait dengan perkara yang lain. Dia contoh-contoh riwayatnya. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Indama qala Utsman radhiyallahu anhu fi Mina bin Nabi Arba'ah." Tatkala sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat di Mina mengimami masyarakat, mengimami kaum muslimin empat rakaat. Salat di Mina empat rakaat. Ini ketika yang menghadap hari terjadi dan itu terjadi pada pemerintahan Ustaz yang mengawalkan. Ada orang-orang semua jemaah haji, seluruh jemaah haji, baik asli orang Saudi Mekah ataukah dia di luar Saudi, ketika mereka melaksanakan malam Tuhan dan berada di Mina, sunnahnya kosong dua orang. Sunnahnya kosong dua orang. Kalau terkait dari luar Saudi jelas musafir. Terkait dengan yang asli orang Mekah itu pendapatnya apa? Itu pendapatnya apa? Dua orang. Jangan berbuat yang masuk berbuat mani berbuat ini berbuat itu. Melihat dalam berbuat ini dalam suatu hal para dua orang ini. Ternyata Syaikh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda sahabat empat orang. Hatta kata Abdullah radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Mas'ud pun dikerja mengusahakan kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Empat orang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Artinya tindakan yang menjadi sunnah syibah. Thumma qala kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam raka'atain." Aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wa sallam dua rakaat. Bina. Wa ma'a Abi Bakar raka'atain bersama dengan Abu Bakar juga dua rakaat. Wa ma'a Umar raka'atain bersama dengan Umar pun juga dua rakaat. Duit kiranya apakah mungkin diterima berokasi dari orang lain yang berkulah dari berokasi ini? Intinya belum menyampaikan yang benar. Rasul berokasi, Allah berokasi, ketinggalan di syahidnya. Maka dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Alamulaita, kenapa kamu tidak merokok? Kenapa kamu ikut terbukukan merokok?" Kala berkata Ibnu Mas'ud, "Al-khilafu syarr." Al-khilafu syarr. Khilaf itu jelek. Berselisih itu jelek. Rawi Bukhari di mana? Di luar karena Bukhari makna. Karena perlawanan Al-Khilaf syarr. Dikarenakan Jabat Utsman bin Affan, sahabi syahid, Khalifah Rashid yang ketiga telah wafat. Siapa yang tidak tahu bagaimana kau boleh jawabkan? Siapa yang tidak tahu bagaimana keutamaan keutamaan dia? Kesukaan dia dalam suami? Maksudnya, pasti memiliki alasan. Jadi, pasti memiliki udur. Kenapa kau mempunyai pada dia sendiri ngerti yang betul, yang benar. Dua. Maka Allah merasakan fitnah salat pertama dengan Utsman empat rakaat bukan dua rakaat. Saya mengatakan al-khilaf syarr, khilaf jelek. Jadi para ulama dalam buku mereka dalam syarh membawakan fikir banyak ajar, fikir banyak udur untuk sahabat Utsman apa? Terus ada yang mengatakan sahabat Utsman bin Affan khawatir fitnah diterangkan masyarakat muslim yang hanya ketika itu barangkali dikatakan dengan karena beliau banyak orang-orang yang Allah permusuh Islam orang-orang pengalaman dan segala macamnya dan mereka banyak berumur dimanfaatkan sholat pokok sholat sehingga khawatir kalau dua rakaat dikiranya sholat itu cuma dua rakaat. Maka pokokah adalah dia mengatakan perubahan gunaan sudah berkeluarga sudah menikah dengan orang Mekah sehingga beliau berubahan yang ujim otomatis berubahan dan dia mengatakan panjang yang dibawahnya marah-marahnya undur-undur yang berbeda undur sahabat undur tidak mungkin orangnya dengan sengaja dengan perang-perangan dengan tangan-tangan melanggar sesuatu. Syahidnya tindakan Abdullah bin Mas'ud itu menunjukkan betapa cerdasnya beliau, betapa dalamnya ilmu beliau, betapa beliau menjaga kemampuan umat ini. Coba kalau kita pulang langsung dihantam. Loh, ini kok surat langsung separkan ke semua jamaah yang ada. Tindakan yang menyelidik sunnah ini. Barangkali pasti kalau hukumnya. Mungkin ya, nggak dikasih maaf lagi. Pasti kalau hukumnya. Satu, dua, kompas, harusnya dua. Lihat di sini. Marah-marah. Terpaksakan, wah itu kesalahan politik. Kesalahan politik. Mungkin kita ya, berarti menjelaskan dalam jahilnya kita. Kalau dia menjelaskan ilmu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Khilafu Syar Khilafu Syar. Ini ambil pelajarannya di bawah. Ambil pelajarannya. Allah Al-Mustafa Al-Khilafu Syar. Kalau di zaman sekarang bisa gak kan mau bikin pernyataan ilustrasi gitu, sebuah kondisi gimana kita harus mengatakan Al-Khilafu Syar. Ini kan antara dua orang sahabat yang mulia, semua adalah ulama sahabat. Utsman ulama sahabat, Ibn Mas'ud ulama sahabat. Mungkin tidak kalau sekarang kita bikin penamaran di sebuah kondisi. Nah ini kita mengatakan Al-Khilafu Syarr. Mungkin tidak kan? Tidak mungkin ya. Atau kita yang baca di sini juga ya. Wayakul dan mengatakan lantas sebab hari-hari Allah berkenan. Wakannya pun Rasulullah Inna Allah Azza wa Jalla wa Malaikatahu yusalluna 'ala shufufil awwal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersholawat pada sok-sok pertama. Ini orang Islam. Allah Jalla di dalam sahih Jalla Jalla sahih Inna Rahman Inna Azza wa Jalla wa Malaikatahu. Dalam sahihain yang menyambat dan berjalan dengan rumah. Dalam sahihain dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan rumah. Kala berkata, lama hafal Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ketika Nabi alaihi sallallahu alaihi wa sallam, hafal itu kondisi-kondisi menjelang wafat. Itu hafal. Kala berkata, wa bintayin rijal. Dan di rumah itu ada beberapa orang yang di Umar bin Khattab. Kita nak mereka ke Umar bin Khattab atau orang ini. Aku mengatakan, halumma aku bulakum jidar dan tawrul rubahnya. Halumma. Ayo, mari kita ini. Aku bulakum jidar. Aku tuliskan untuk kalian sebuah jidar. Dan tawrul rubahnya, kalian tidak akan berkata sepeninggal. Terlalu dalam satu wajanan. Rasulullah tidak memberikan wasiat, memberikan wasiat untuk umatnya, pegangan dari umatnya yang tidak akan sesat adalah ini. Allahumma berkata Allah, inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wala tahu wajah. Sesungguhnya Nabi ini dikuasai oleh aku nasib, wala tahu wajah, dikuasai oleh aku nasib. Di dalam kesimpatannya dan Inggrisnya, sampai mengatakan wa inda kumil Qur'an. Sedangkan kamu sudah ada Al-Quran. Wa makuna kitabullah. Suruh kali nanti kita tunggu kitab Allah. Umar tujuh. Wa akbala fahir bayi wa kosong. Maka kamu ikhtilah. Berikhtilahlah orang-orang di rumah itu. Wa kosong. Mereka saling bersetamunya. Kami menemani Yahud. Di antara mereka yang mengatakan, kalau ibu dikatakan, yang tunggulah semua Rasulullah SAW. Rasulullah akan menulis kepada kalian kita dan sebuah kita dan kamu itu bahaya yang kamu tidak akan bersatu yang mana yang baik. Amin kita, amin tubuh, amin pun. Kalau aku menulis sebuah kita amin umat Yahud. Maka orang-orang di antara mereka yang mengucapkan seperti yang di dalam rumah. Rasul ini kondisinya krisis. Mungkin sangat sakit, masyarakat kesalitan, tinggal di rumah itu. Sudah ada kita buat itu. Ikhtilah. Halama asal wahab oleh ikhtilah. Maka tak sekarang mereka asal mempertanya. Allah keributan. Oleh ikhtilah dan berzikir. Ini Nabi Muhammad di sisi Nabi Muhammad. Kala berwantakan umani. Ayat semuanya terjadi, semuanya terjadi. Sebuah Allah dapat tidak jadi nulis kita yang dengan itu umat akan selamat dari kesalahan dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Istilah perselisihan yang tertinggalkan para sahabat itu tanpa negatif. Kalau orang beli semua, berkata orang beli semua. Dan Rauh, bahkan Umar, bahkanlah Nasa bin Radiyallahu anhu Mayakun. Maka Nasa Radiyallahu anhu menyatakan, inna rajiya dan kula rajiya. Sesungguhnya kerendahan yang betul-betul kerja. Rajiya, kerendahan, kerugian yang betul-betul rugi. Mahala bayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang menghalangi, menghalangi antara Rasulullah dan wabayna ayat subhanahu dari kita. Dan antara Rasul menuliskan untuk mereka tersebut, ikhtilaf umarum ialah ikhtilafnya mereka dan keributannya. yang membuat atau yang menghalangi antara Rasul dan upaya yang menurut kita tadi ikhtilaf mereka dan begitu. Ya, bahasa macam mati. Macam apa? Oh, harganya itu. Nah, hari ini bahasa ya belum terlalu. Pelajaran yang belum terkenal dari itu sudah bisa pasti berfokus pada umat dan rasa. Terus ya, kan, pakuhul pakuhul dilatihkan di jerumanan, di lokal dilatihkan. Nanti mau pulang. Termau diingat lalu, kemudian diperjelas, dijelaskan kepada dia malam-malam tadi. Wahai Tuhan, anda hasil hasil awakir malam pada itu baru punya berhasil. Tahu kalau berjalan kau ini, maka belum belum merencanakan. Bangunan kema tadi itu balik lagi ke asam. Pasang lagi. Rumah perjalanan. Kemudian dia keluar menemui para perjalanan. Fakalah semangat kenyan Yuhannas inna hakam ubinat li laylatul qadar. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tadi dijelaskan kepada aku tentang Allah Qadar. Wa inni kharajtu liukhbirakum biha, dan aku ini keluar untuk memberitahukan kepada kalian malam Qadar itu. Saya rajulan tiba-tiba datang dua orang laki-laki yahtaqani saling berseteru saling berkesimu yahtaqani ayahtaqsinan saling berkesumah ma'ahuna syaitan ada ujungnya bersama keduanya menjelang dalam sedang punya perang terjadi kina kina seperti ini. Kalau si Tuhan, maka saya berpikir lupa akan malam pada itu. Kata si Tuhan sudah akhir awal dengan Ramadhan, maka saya malam pada itu baru 10 hari terakhir Ramadhan. Karena istilah dilupakan ini dengan malam. Ilah kalau muslimah rahimah wa sampai mahu mengatakan wa kalau muhandas dengan baik muhandas maka menyesatkan pada posisi kalimat menyesatkan dengan apa dia posisinya yang menyesatkan dia posisinya paling duduk terkhusus Allah meminta wa Abu Dawud di dalam sahih Abu Dawud meriwayatkan dengan hal yang sahih, anak besar Abu Shani radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Sa'ad Abu Shani radhiyallahu anhu kala berkata, "Kan nasu ila nazaru manzila dulu orang-orang apabila tinggal di sebuah tempat, kala Umar Umar bercerita, wakar nasu ila nazaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu orang-orang apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sebuah tempat tafarratu husyiyati wal awdiyah mereka berkencar-kencar di syiar syiar pun di lembah apa di syiar ya di jalan-jalan lembah wal awdiyah di lembah-lembah lembah-lembah yang kecil kalau syiar pun jalannya mereka berkencar untuk mencari tempat masing-masing. Kalau Rasulullah SAW mengatur Rasulullah SAW, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'atul awdiyah. Sesungguhnya terpisah-pisahnya kalian, berpencarnya kalian pada syi'at-syi'at dan lembah-lembah ini. Inna nadzarikum min syaitan itu semua dari syaitan. Masalahnya tidak sebuah tempat berpencar ada yang di lembah sana, lembah sana, lembah sana, lembah sana. Udah apa? Istirahat. Itu katanya Rasul. Pencarnya kamu di tempat-tempat yang dahulu itu termasuk setan dari setan. Akhirnya dekat di mana? Alam yang jelbata dari kelam jilat maka tidaklah beliau tinggal kemari itu di sebuah tempat ilang memawahu ilang melainkan sebagian mereka merata para sebagian yang lain hatta lukal hingga dikatakan lalu usitlah anda yang sebut kalau seandainya dibentangkan di atas mereka satu kali lahan lalu ini saya kaya tadi meliputi mereka jadi merata-merata sampai jentet gitu ya dengan teman-teman lain. Kalau dari satu kain di tangan cukup untuk meliputi mereka. Ini pencarnya mereka di lembah-lembah untuk isi rahat sudah dinyatakan ikhtilaf dari kaya tani. Ini mengatakan hukumnya A, ini mengatakan B, yang ini kaitannya A, kaitannya B, ya, itu namanya ilmiah. Jangan mengatakan ini Ustaz saya, ini yang pak tuh, itu mati.